Mitra bisnis, kekerasan yang mengatasnamakan agama yang terjadi dua kali dalam pekan kemarin selain merusakkan tempat peribadatan juga menimbulkan korban jiwa. Dalam setiap aksi pengerusakan yang dilakukan oleh sejumlah massa, aparat keamanan sepertinya tidak berdaya. Di sisi lain, Presiden mengeluarkan pernyataan agar ormas yang melakukan kekerasan supaya dibubarkan melalui cara yang sah dan sesuai hukum. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan peneliti senior Setara Institut, Ismail Hasani. Mas Ismail, apa komentar Anda? Ya, saya kira pesan substantif dari pernyataan Presiden itu adalah menindak tegas pelaku-pelaku kekerasan. Jadi, pesan utamanya adalah penegakan hukum tanpa diskriminasi, tanpa pandang bulu siapapun yang melakukan kekerasan itu yang harus ditindak. Bahwa dari proses hukum yang kemudian menunjuk sejumlah orang sebagai terdakwa misalnya, atau sebagai terdakwa dan nyata-nyata punya hubungan dengan organisasi tertentu, dan nyata-nyata juga bahwa organisasi tersebut memang terbukti menjadikan kekerasan sebagai salah satu cara mengusung agenda-agendanya, maka mungkin saja organisasi-organisasi itu dibubarkan. Sekalipun, saya menekankan bahwa pesan utamanya adalah penegakan hukum. Ya. Presiden menyatakan secara sah dan legal. Apakah kita tidak memiliki peraturan mengenai pembubaran ormas? Ya, sebenarnya di dalam undang-undang ormas ada mekanisme pembubaran gitu ya. Tapi memang undang-undang ini adalah undang-undang warisan masa lalu yang di mana kewenangan pembubaran atau pembekuan organisasi masyarakat itu melekat pada presiden di situ kewenangannya. Dan ini yang juga kita khawatirkan bahwa seperti yang kita ketahui kebebasan berserikat berkumpul adalah hak yang juga dijamin dalam konstitusi. Nah karena itu memang kalau harus diakui bahwa kita memang belum memiliki kerangka hukum yang ideal untuk pembekuan sebuah organisasi masyarakat. Karena yang ada di dalam undang-undang ormas itu adalah melekat pada presiden, kewenangan presiden, dan seterusnya tanpa melalui proses peradilan yang fair. Pembubaran atau pembekuan sebuah organisasi sebenarnya dimungkinkan saja bila melalui proses hukum yang fair. Kalau begitu, apakah pernyataan presiden ini sudah menjadi tanda keseriusan pemerintah untuk menindak ormas yang kerap melakukan kekerasan? Ya, tapi saya kira pernyataan presiden ini kan bukan yang pertama, Mas. Ya. Jadi dalam rekod kami beberapa kali presiden mengatakan kita tidak boleh kalah dengan organisasi kekerasan. Perintah penegakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa serupa juga sering terjadi, tapi nyatanya aparat penegak hukum ya tidak menindaklanjuti secara sungguh-sungguh. Dan ini saya kira yang kesekian kalinya pernyataan presiden dalam rangka merespon aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Dan ini sekali lagi batu ujian ya, baik buat presiden itu sendiri sebagai seorang pemimpin negara, artinya di sini efektivitas kepemimpinannya diuji, dan juga ujian bagi para penegak hukum apakah mereka patuh ya pada perintah seorang presiden seperti itu. Demikian Ismail Hasani, saya Kiki Wijaya.